hai penaka bisik gelisah. Menghempas ombak ke tepi pantai penaka bisik gelisah. Pasir putih indah permai menghias tepian idaman. Pasir putih indah permai menghias tepian idaman. Gemuruh rasa menimpa jiwa melayang bagai impian. Gemuruh rasa menimpa jiwa melayang bagai impian. Dari jauh nampak nyata getaran suara mengeluh. Dari jauh nampak nyata getaran suara mengeluh. Mengenal kita tenggelam hilang di dasar laut samudra.